Mitra bisnis, peran Asia dalam perekonomian global ke depannya akan menjadi semakin penting. Maka negara-negara di Asia sudah saatnya lebih direpresentasikan. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, sebaiknya bagaimana merepresentasikan negara-negara Asia? Mereka juga harus bisa direpresentasikan di dalam organisasi internasional. Jadi mengenai governance, kuota, voting rights itu menjadi isu yang penting di dalam organisasi Bretton Woods seperti IMF. Misalnya, kepala IMF itu harus based on merit, artinya kemampuan, kemudian kompetisi, dan juga dari negara manapun. Jadi nggak bisa lagi hanya bahwa ini adalah jatah Eropa, World Bank jatah Amerika. Asia harus punya chance untuk itu. Bahkan saya kebetulan terlibat juga di Asian Development Bank Institute. Itu salah satu rekomendasi yang diajukan oleh ADBI itu adalah meminta bahwa managing director IMF bisa berasal dari Asia. Itu dalam soal governance. Kemudian hal lain adalah voting rights. Bagaimana misalnya Asia itu punya suara. Karena yang dihadapi oleh IMF itu adalah masalah stigma. Mereka punya dengan program yang namanya Flexible Credit Line, PCL. Di mana itu nggak ada conditionality. Jadi mereka kasih pinjaman negara yang kena krisis, persyaratannya nggak ada. Tapi nggak ada satupun negara Asia yang mau ambil. Berarti termasuk Indonesia ya Mas? Lalu apa alasannya? Kalau Indonesia ambil, itu secara politik nggak bisa diterima karena persoalan IMF di tahun 98. Bukan hanya Indonesia ini. Thailand nggak ngambil, Indonesia nggak ngambil, Korea nggak ngambil. Yang waktu itu mengambil hanya saya kira Meksiko, beberapa negara di Latin Amerika, dan Eropa Timur. Nah kan ini sangat sayang karena alokasi resource digunakan ditaruh di IMF, tapi negara membernya tidak ada yang mau pakai. Karena stigma tadi, kesalahan yang dibuat di 98, kemudian persoalan-persoalan politiknya. Nah, ini hanya bisa diselesaikan kalau dilakukan reform di dalam IMF. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.